Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu iyadatin nisa'i ar-rajula al-marida, bab kunjungan seorang wanita terhadap seorang laki-laki yang sakit. Boleh enggak? Ya, boleh atau tidak seorang wanita mengunjungi seorang laki-laki yang sakit, atau sebaliknya seorang laki-laki mengunjungi wanita yang sakit. Nah, kalau yang kita kunjungi tadi adalah mahram, mungkin tidak ada masalah, ya. Tapi yang akan jadi pembahasan dan pertanyaan, bagaimana kalau yang sakit itu bukan mahram? Tetangga misal, barakallahu fikum. Naam. Atau ya, ipar, barakallahu fikum, atau sepupu bukan mahram kita. Boleh enggak kita mengunjungi kalau mereka sakit? Baik, nah, kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Zakaria ibnu Yahya, Zakaria bin Yahya bin Salih bin Sulaiman al-Balakhi atau al-Balkhi. Naam. Zakaria bin Yahya bin Saleh bin Sulaiman al-Balkhi atau al-Balakhi, Abu Yahya al-Lu'lu'i. Abu Yahya al-Lu'lu'i thiqatun hafidh. Thiqatun hafidhun. Naam. Qala haddathana al-Hakam ibnul Mubarak. Al-Hakam ibn al-Mubarak al-Bahili. Al-Bahili maulahum. Al-Bahili maulahum. Abu Salih al-Khashiti. Al-Khashiti. Kha, alif, shin. Al-Khashiti. Saduqun rubbama wahim. Saduqun rubbama wahim. Qala akhbarani al-Walid ibnu Muslim. Qala akhbarani al-Walid ibnu Muslim al-Qurashi. Al-Qurashi maulahum. Abul Abbas ad-Dimashqi. Abul Abbas ad-Dimashqi. Thiqatun kathiru tadlis wa taswiyah. Nah, Al-Walid Ibn Muslim, dia rawi yang siqah, namun perlu diwaspadai tadlisnya, dia menyamarkan, ya, barakallahu fikum, periwayatan. Nah, dia mendengar dengan perantara, tapi mengesankan seolah-olah langsung mendengar. Itu namanya tadlis. Ya, tadlis fil isnad. Barakallahu fikum. Nanti akan dibahas lebih rinci dalam ilmu mustalah hadis. Qala haddatsana al-Harits ibnu Ubaidillah Al-Ansari. Al-Harits ibn Ubaidillah Al-Ansari Asy-Syami. Asy-Syami. Barakallahu fikum. Maqbul. Al-Hafidz mengatakan dia rawi yang maqbul. Naam. Maksudnya maqbul apa? Faqih. Menurut Al-Hafidz, apa artinya maqbul itu? Faqih. Faruk. Artinya. Nah, maqbul intubi'a. Diterima kalau ada yang menguatkan. Artinya dia rawi yang layyin, lemah. Ya. Jadi ketika Al-Hafidz mengatakan maqbul itu untuk rawi-rawi yang lemah. Tapi lemahnya yasir, dhaifun yasir, ya. Lemahnya itu barakallahu fikum sedikit. Nah, sedikit lemah. Bukan yang syadid, yang parah. Nah. Tayyib. Sehingga kalau ada yang menguatkan, maka riwayatnya diterima. Barakallahu fikum. Al-Muhim, rawi-rawi yang makbul dalam istilahnya Al-Hafidz adalah rawi-rawi yang lemah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi itu istilah khusus bagi beliau. Nah, jangan barakallahu fikum tertipu atau barakallahu fikum salah paham dan mengartikan makbul dengan arti bahasa. Ya, makbul artinya diterima, berarti rawi ini hadisnya diterima. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal. Ya, nah, itu untuk menjelaskan penjelasan dari barakallahu fikum ustazuna bahwa sekedar bahasa Arab saja tidaklah membantu kita untuk benar-benar paham tentang ilmu agama ini. Tapi butuh ya ditopang dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi bukan sekedar bahasa Arab ya sudah pasti jago, ilmu agamanya belum tentu. Barakallahu fikum. Naam. Bahkan bisa terjatuh dalam kesalahan yang fatal tadi. Iya. Kalau Al-Hafidz istilah beliau makbul itu untuk rawi yang lemah, tapi kalau diartikan dengan bahasa, artinya rawi yang diterima hadisnya. Bertolak belakang, 180 derajat. Barakallahu fikum. Naam. Al-Muhim. Zakarahu Ibnu Hibban fi Siqat. Dia ini disebutkan ilmu Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqat ini bisa kita katakan standarnya lebih rendah dibandingkan ulama yang lain. Sehingga barakallahu fikum sebagian para ulama memasukkan Ibnu Hibban ini dalam kategori ulama yang mutasahil, ya. Artinya standar dia untuk mengatakan rawi itu thiqah itu sangat rendah, barakallahu fikum, na'am, dibandingkan ulama-ulama yang lain. Sehingga banyak rawi-rawi yang seharusnya dilemahkan tapi disiqahkan oleh Ibnu Hibban, barakallahu fikum, na'am. Karena standarnya beliau yang berbeda dengan ulama-ulama yang lain, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Kemudian Al-Hafid mengatakan dalam Fathul Bari, walam yalqa Umma Darda Al-Kubra. Dan dia tidaklah berjumpa dengan Ummu Darda Al-Kubra. Nah, sebagaimana dalam kitab Al-Mardha, dalam Sahih Bukhari. Qala Al-Harith Ibnu Ubaidillah berkata, ra'aitu Umma Darda, ra'aitu Umma Darda'i ala rihaliha a'wadun laisa alaiha ghisha'un. Kata Al-Harith, aku pernah melihat Ummu Darda dan di atas kendaraannya atau tunggangannya ada beberapa kayu. Tumpukan kayu yang tidak ditutupi. A'idatan lirajulin min ahlil masjidi min minal ansari. Beliau hendak mengunjungi seorang laki-laki dari jamaah masjid yang berasal dari suku Ansar. Barakallahu fikum. Hadis ini hadis yang lemah, barakallahu fikum, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani di antaranya dalam Dhaif Al-Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Karena Al-Harith Ibnu Ubaidillah Al-Ansari tadi ya maqbul atau layyin, barakallahu fikum. Naam. Baik. Ummu Darda, barakallahu fikum, ada dua. Ummu Darda Al-Kubra. Ummu Darda Al-Kubra ini sahabiyah. Dia sahabi. Namanya adalah ismuha Khairah. Khairah bintu Hadrad. Khairah bintu Hadrad. Ha dal ra dal Hadrad. Nah, Khairah bintu Hadradin. Ini sahabiah. Yang kedua, Ummu Darda As-Sughra. Ya. Nah. Ada Ummu Darda yang besar, ada Ummu Darda yang kecil. Nah, kalau Ummu Darda Sughra ini masuk dalam kategori tabi'i. Tabi'iyah. Ismuha namanya adalah Hujaimah. Hujaimah menggunakan hak besar. Hujaimah. Waqila ada yang mengatakan Juhaimah. Jimnya yang mendahului, haknya yang belakangan. Ada yang mengatakan Hujaimah. Ada yang mengatakan Juhaimah. Nah, barakallahu fikum. Al-Awsabiyah. Al-Awsabiyah. Ad-Dimashqiyah. Ad-Dimashqiyah. Fiqatun faqihah. Dia rawi yang thiqah dan ahli fikih. Ummu Darda As-Sughra. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Di sini ada keterangan dari barakallahu fikum Fadlullah Jailani dalam Syarah Adabul Mufrad, kata beliau, iyadatun nisa ar-rajul al-marida, iyadatun nisa i ar-rajul al-marida, walau kanu ajanib bisyurutil mu'tabarati. Kata beliau, wanita mengunjungi laki-laki yang sakit adalah suatu yang boleh, walaupun laki-laki itu mereka adalah, ya, barakallahu fikum, ajnabiyah atau ajnabi, bukan mahramnya. Boleh bisyurutil mu'tabarah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Wal aslu fihi al amnu minal fitnati. Wal aslu fihi al amnu minal fitnah. Ham. Dan hukum asalnya kebolehan itu dengan syarat bila aman dari fitnah. Ya, bila aman dari fitnah. Itu ketentuannya. Boleh ketika aman dari fitnah. Dan bagaimana perinciannya? Nanti akan kita bacakan fatwa Syekh Ibn Ubas. Wal musannif, kata beliau, wal musannifu wa in lam yadhkur turjumata iyadatir rajuli an-nisa'a wal musannifu wa in lam yadhkur turjumata iyadatir rajuli an-nisa'a. Dan penulis kitab, yaitu Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ini, walaupun beliau tidak menyebutkan bab sebaliknya, yaitu seorang laki-laki yang mengunjungi wanita yang sakit. Ya kan? Beliau kan hanya menyebutkan bab wanita mengunjungi laki-laki yang sakit. Tapi beliau tidak menyebutkan bab laki-laki yang mengunjungi wanita yang sakit. Tidak disebutkan dalam Adabul Mufrad. Walakin, kata beliau, lakin zakara iyadatar rajuli an-nisa. Walakin zakara iyadatar rajuli an-nisa'a. Akan tetapi beliau menyebutkan bab kunjungan seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang sakit. Tetapi di Sahih Bukhari. Paham ya? Nah, beliau sebutkan bab sebaliknya itu malah yang ada di Sahih Bukhari. Kalau ada Abul Mufrad, perempuan mengunjungi laki-laki. Kalau di Sahih Bukhari, laki-laki mengunjungi perempuan yang sakit. Haitsu dzakara anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi as-sa'ibi. Haitsu dzakara anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi sa'ib wa hiya tuzaffzifu. Fi iyadati al-marda. Al-bab. Rabi' wa salasin wa mi'atain. Tepatnya pada bab 234. Nah. Ya, di sini memang tidak disebutkan terjemahnya, tapi di Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari menyebutkan seorang laki-laki yang mengunjungi perempuan yang sakit, yaitu Nabi pernah masuk menemui Ummu Sa'id dalam keadaan Ummu Sa'id menggigil. Barakallahu fikum, dan itu disebutkan dalam ya pembahasan Iyadatul Marid, bab Iyadatul Marid atau Marba pada bab nomor 234. Barakallahu fikum. Naam. Al-Muhim. Wa tarajjama alaihi Abu Dawud, wa tarajjama alaihi Abu Dawuda, wa tarajjama alaihi Abu Dawud fi sunanih. Fi sunanih. Dan Imam Abu Dawud juga membuat terjemah bab pembahasan ini. Seorang laki-laki mengunjungi wanita yang sakit. Dalam Sunan Abu Dawud. Wa akhraja haditha ummil ala. Ummi al-ala'i. Dan di sana beliau menyebutkan hadis ummul ala. Adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa Rasulullah juga pernah mengunjungi Ummul Ala yang sakit. Nah, jadi barakallahu fikum ya, merupakan perkara yang pernah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengunjungi barakallahu fikum ya, wanita yang bukan mahramnya dan ketika mereka sakit barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan membacakan fatwa Syekh Ibnu Baz barakallahu fikum. Beliau lebih rinci lagi dalam menjelaskan bagaimana ketentuannya. Baik, disimak saja ya. Nah. Nanti kalau pengen catat barakallahu fikum mungkin bisa dengar rekamannya. Baik. Ditanyakan kepada beliau, "Idza marida ba'du aqaribi minan nisa." Wahai Syekh, apabila ada sebagian kerabatku wanita yang sakit. Kerabat kita. Nah, sakit. Sepupu, ya, barakallahu fikum. Ipar, na'am. Atau barakallahu fikum istrinya paman ya, na'am. Kerabat. Wa kana hunaka tanwimun fil mustashfa. Dan dia saat itu kondisinya tidak sadar. Keluarga kita yang perempuan tadi tidak sadar, koma. Nah, kita kunjungi. Walakin lasna minal maharimi. Dan perempuan itu bukanlah mahram kami. Mahram kita. Mahramku. Nah. Halli ziyaratuhunna fil mustashfa. Apakah boleh bagi saya mengunjungi wanita tersebut di rumah sakit? Jelas ya pertanyaannya ya. Mengunjungi sana kerabat yang bukan mahram dan itu lawan jenis. Entah yang ikhwan mengunjungi akhwat atau yang akhwat mengunjungi ikhwan. Nah, di rumah sakit. Boleh atau tidak? Barakallahu fikum. Kemudian beliau minta mengulangi. A'id, kata beliau. Coba diulang lagi pertanyaannya. Kemudian moderator membacakan lagi dengan pertanyaan tadi. Beliau menjawab. Na'am, kata beliau. Ya, boleh. Sanna laka al-iyadatu lahunna wa in kunna lasna maharim. Ya, kata beliau, disunahkan bagi kamu untuk mengunjungi dia walaupun mereka bukanlah mahrammu. Boleh. Ya, dengan dasar hadis-hadis yang tadi yang kita baca. Bukhari, Abu Daud tadi. Tazuruha ya binta ammika au zaujata akhika au zaujata ammika au ghairihinna min aqaribika au jiranika tazuruhunna wa tad'u lahunna bil iyafah wal wasyifa' min ghairi khulwah yakunu ma'aka man yusharikuka awil mumarrida allati indaha. Kata beliau, boleh engkau mengunjungi ya putri dari pamanmu yang sakit. Berarti siapa? Sepupu ya kan? Sepupu kita sakit, perempuan, barakallahu fikum, dikunjungi. Atau zaujata akhika, istri dari saudari kita. Ya, artinya ipar. Naam, adik ipar kita atau kakak ipar yang perempuan. Au zaujata ammika, atau istri dari pamanmu, ya, bule, bude, naam, istrinya paman. Au ghairihinna, atau selain dari mereka yang dari kerabatmu. Atau tetanggamu yang sakit. Ya, barakallahu fikum, naam. Ya, Bu Gendis sakit, misal ya, barakallahu fikum, naam. Sayyid. Yang menjadi tetangga samping rumah, barakallahu fikum. Tazuruhunna, engkau mengunjungi mereka, engkau mendoakan mereka, biar sehat walafiat. Tapi ketentuannya, tidak boleh berkhulwah. Ya. Sendirian saja kamu dengan dia. Tidak boleh. Tapi harus bersamamu ada orang lain. Barakallahu fikum, naam. Atau perawat di situ. Ya. Barakallahu fikum. Antum hendak mengunjungi sepupu perempuan yang sakit. Naam. Yang ngajak ibu. Ya, sama bapak. Barakallahu fikum. Atau sama adik perempuan kita, barakallahu fikum. Dan di sana ada ya paman kita atau bibi kita yang juga menemani. Jadi bukan kita ngobrol berdua ya. Gimana kabarnya? Nah. Nah, boleh, haram, barakallahu fikum. Nah. Ya, tapi harus ada yang menemani atau rame-rame mengunjungi, barakallahu fikum. Naam. Walhasil, kata beliau, min duni khulwatin tad'u laha bisyifa wa takunu mutahajjibah masturah, kata beliau. Alhasil, kata beliau, boleh dengan ketentuan tadi, al-amnu minal fitnah adalah tidak berkhulwat, tidak berdua-duaan saja. Engkau boleh mendoakan dia, biar sembuh, ya. Cepat sembuh ya, Dek. Naam, syafakillah. Naam, barakallahu fikum. Ya. Mari-mari banyak orang ya, sayyid. Dan dia dalam kondisi berhijab, ya, barakallahu fikum. Naam. Dipakaikan hijab, kerudung, barakallahu fikum. Naam, atau cadar ya, tutup. Naam, barakallahu fikum. Sayyid, itu ketentuannya. Walhamdulillah. Hadza min makarimil akhlak, kata beliau. Segala puji bagi Allah dan itu termasuk akhlak yang mulia. Wa min mahasinil a'mal, termasuk amalan yang paling indah. Antazura zaujata akhika au zaujata ammika au jaratika tad'u laha bisyifa hatta ta'lam hiya wa ghairuha anna jiranaha wa aqaribaha yata'assaruna bimaradhiha. Nah, sehingga kata beliau, itu termasuk akhlak yang mulia, amalan yang indah, engkau mengunjungi ya istri dari saudaramu. Nah, kalau kamu sudah nikah ya kamu ajak istrimu juga. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kalau belum menikah ya ngajak ibumu atau adikmu. Barakallahu fikum. Naam. Ya, menjenguk ya ipar yang sakit, barakallahu fikum. Atau istri dari pamanmu atau ya tetanggamu ya, barakallahu fikum, tadi Ibu Gendis tadi ya, barakallahu fikum. Naam. Engkau mendoakan dia dengan kesembuhan sehingga dia bisa tahu, orang lain juga bisa tahu bahwa ya kerabat-kerabat dia yang sakit yang mengunjungi tadi, barakallahu fikum, punya perhatian terhadap dia. Nah, sehingga perawat tahu kalau orang ini banyak keluarganya, banyak orang yang perhatian kepada dia. juga akan memotivasi dia agar barakallahu fikum lekas sembuh. Naam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghaba fi iyadatil marda wa in kanu laisa maharim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran untuk mengunjungi orang yang sakit walaupun bukan mahram. Naam. Wa amara bi sab'in minha iyadatul marid, dan beliau memerintahkan dengan 7 amalan yang itu merupakan hak muslim atas saudaranya. Di antaranya adalah barakallahu fikum mengunjungi saudara kita yang sakit. Naam, perempuan atau laki-laki. Wa qala udu al maridha, dan beliau mengatakan kunjungilah orang-orang yang sakit. Amun, itu perintahnya umum. Baik yang sakit itu laki-laki atau perempuan, mahram kita atau bukan. Nah, kalau yang bukan mahram, yang lawan jenis kita, ketentuannya dari al-amnu minal fitnah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa at'imul ja'i' fakunu al-ani, atau fakaffu al-ani, ya, kasih makan orang yang kelaparan. Wa qala man ada maridhan sabahan salla alaihi sab'una alfin malakin hatta yumshi. Wa man ada maridhan masa'an salla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbih. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa mengunjungi orang yang sakit di waktu pagi, maka akan ada 70 ribu malaikat yang sholawat kepada dia. Ya, dari pagi sampai petang. Nah, antum mengunjungi teman yang sakit tadi, ya, malaikat bersolawat kepada anda dari pagi sampai petang. Ketika anda mengunjunginya di waktu sore, dari sore sampai subuh, barakallahu fikum. Nah, fal iyadatu lil marda min ahammi qurbati wa min afdaliha, sehingga mengunjungi orang yang sakit termasuk taqarrub yang paling penting dan paling afdal. Wahiyya ta'ummu ar-rijal wa'n-nisa wal-aqarib wa-ghairil-aqarib. Dan itu umum, baik laki-laki atau perempuan, kerabat ataupun bukan. Nah. Lakin idha kanatil mar'ah laisat muhriman, atau laisat mahraman, nah, yakunu ma'aka man yushariku fi dzalika hatta la takhlubiha. Tapi kalau dia seorang wanita yang bukan mahrammu, maka hendaknya ada orang yang menemanimu, ya. Nah, sehingga engkau tidak berdua-duaan dengan dia. Wa 'alaiha an tastura, dan wajib bagi dia untuk menutupi, ya, berhijab, barakallahu fikum. Wa idza kana tastati at-tasattur, kalau dia mampu untuk berhijab, ya. Naam. Baik. Kasih tahu sama keluarganya, ya. Naam. Boy mau datang. Wah, cepat pakai kerudungnya. Baik, namanya boy, ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Kasih tahu pakai kerudung. Ya, pakai hijab, barakallahu fikum. Atau awisattiruha ghairuha min hauliha minal mumarridat awil qaribat, ya. Yasturhunna atau yasturnaha indal maji ghairul mahrim, atau orang lain ketika dia memang enggak mampu, ya, dia enggak sadar, ya sudah, berarti perawatnya yang memakaikan hijab atau kerabatnya yang menjaga dia di situ. Barakallahu fikum, ya, bibinya antum atau pamannya antum, na'am, atau suaminya atau yang spesial dengannya, dia yang memakaikan hijab tadi, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Ya. Barakallahu fikum. Bissalam alaiha wa du'ai laha, untuk memberikan salam dan mendoakannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, atau dibalik kordeng, ya, barakallahu fikum. Na'am, untuk mendoakan dan memberikan barakallahu fikum semangat kepada dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi salafi enggak terlalu kaku-kaku juga, ya, barakallahu fikum, sama keluarga. Ada yang sakit, mati-matilah sana, ya kan, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Tidak demikian, ya. Nah, Jadi salafi itu bukan berarti membuat kita jauh dari keluarga, sanak, dan famili. Paham Ikhwan ya? Nah, ketika ada yang sakit, ya jangan bingung. Wah, bukan mahram. Nah, barakallahu fikum ya. Boleh mengunjungi, tadi barakallahu fikum ketentuannya, yip, ada yang menemani, dan yang kita kunjungi tadi, menggunakan hijab, atau dibalik kordeng, barakallahu fikum na'am. Wallahu ta'ala alam suwab, itu yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.